Siapakah orang bersabar itu? Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minas samarati wal anfusi wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, kita pasti ni akan menguji kalian. Ujiannya apa? Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggal keluarga yang dicintainya, meninggal putra-putrinya, meninggal orang tuanya, buah-buahannya habis, hancur. Tatkala dia hendak panen, ternyata Allah menguji dengan kehancuran di panennya. Tapi Allah mengatakan wabashiris sabirin, berilah kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Mereka adalah manusia-manusia yang tatkala mereka tertimpa musibah, dia ingat kepada Sang Pencipta bahwa apa yang terjadi itu sudah takdir ilahi, tidak dapat dirubah. Sudah, nasi sudah menjadi bubur. Ketika menjadi bubur, kita tidak akan bisa merubah bubur itu menjadi nasi. Yang ada adalah ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Jalla Jalla, semuanya. Jiwa kita, tubuh kita, tangan kita, harta kita, keluarga kita, semuanya. Dan kita bakal kembali kepada Allah Jalla Jalla. Orang yang bersabar, yang mengatakan itu, apa yang akan didapat? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Orang-orang itu akan mendapatkan salawat dari Allah Jalla Jalla. Akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan sanjungan dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dia tahu, ya'lam annahu katabahullah. Dia mengetahui bahwasanya ini sudah dicatat sama Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bukan kemarin dicatat, bukan tadi malam, tidak. Tapi 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah dicatat oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka dialah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jangan menjadi orang yang malang hidupnya. Malang, sama malang. Apa malang itu? Yang susah hidupnya. Karena dia tidak bisa menyikapi penyakit yang didapatnya, musibah yang diterimanya dengan cara yang baik. Akhirnya hidupnya sengsara. Penyakitnya tak sembuh, musibahnya tak terangkat, hatinya sesak, dan hidupnya sulit. Gara-gara tidak bisa melihat kepada hikmah Allah di balik penyakit itu. Pernah suatu hari Ibnu Abbas bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabat yang sakit, orang Badui. Orang Badui ini biasa kasar. Orangnya itu kurang kalau bergaul sama orang itu kadangkala kurang pandai dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah orang ini. Biasanya Nabi kalau berkunjung ke rumahnya orang sakit baca apa? Nah, yang mana yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab lah. Tafadhol, angkat tangan yang mau jawab. Apa? Alhamdulillahilladzi afani. Kayaknya bukan lah. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, itu doanya. Tapi kalau mengunjung biasanya nyebutkan satu bacaan. Apa? Ini madatu yang jawab. Fadhal datu. La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Ini penyakit enggak apa-apa. Dan ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ada dokter-dokter. Kan secara etika dokter itu tidak boleh nakut-nakutin pasiennya. Ini penyakitnya bakal mati tuh 2 bulan lagi gitu kan. Ini langsung mati. Makanya dokter itu kalau ngomong tentang penyakit, dia akan berbicara sama keluarganya. Ini penyakitnya sudah parah gitu ya. Tapi ngomong sama pasiennya enggak. Rasulullah SAW datang ke orang sakit ini, beliau mengatakan la ba'sa tahurun, insyaallah enggak apa-apa nih, penyakit ini sebagai pembersih. Tenanglah, tidak perlu jadi beban. Apa katanya Rasul ketika mendatangi badu ini? Berkata itu la ba'sa tahurun insyaallah. Apa katanya badu ini? Kalla. Tidak seperti yang kau katakan. Bal humma tafur ala syaikhin kabir kaima tuziruhul kubur. Kaima tuziruhul kubur. Kata dia enggak. Ini penyakit tidak seperti yang kau katakan. Yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini orang badui tidak terima. Karena dia melihat ini penyakitku panas yang mendidih, demam yang mendidih, yang menimpa orang yang sudah tua renta, yang akan mengantarkan dia ke kuburan, kata dia. Akan menghantarkan dia ke kuburan. Rasul kembali mengatakan la ba'sa tahur insyaallah. Badui ini mengulangi jawaban dia. Kemudian Rasul mengatakan, ya sudah kalau kau ingin itu silahkan. Rasul bangkit dari sana. Dan betul sore harinya itu dibawa ke kuburan dia. Dihantarkan ke kuburan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Ahmad dan Daulabi. Yang ingin saya ingatkan, jangan menjadi seorang seperti badui ini yang melihat penyakit sesuatu beban dalam hidupnya. Jangan. Kita lihat penyakit ini menghapuskan dosa-dosa kita. Menghancurkan, Allahu Akbar. Wala yazalul bala'u bimri'in hatta yamshiya ala wajhil ardi wa laysa alaihi khati'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang balanya itu terus menimpa dia. Kalau istilahnya orang Jawa itu sudah jatuh ketimpa tangga. Iya, sama kan? Subhanallah. Udah sakit, anaknya meninggal umpamanya gitu kan. Usahanya bangkrut. Bangkrut sama? Apa? Bankrupt. Masya Allah, bankrupt itu ya, bankrupt lah. Usahanya tidak berhasil gitu kan. Udah. Ada orang yang balaknya terus bersambung. Satu balak selesai, balak yang kedua datang. Sehingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa. Dosanya sudah bersih. Tinggal surga yang menanti dia.